Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Sehingga di malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Masih kita membahas kitabul ilmi yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah ambil sebab-sebab yang akan menolong para penuntut ilmu untuk meraih keberhasilan dalam belajar. Nah, apa dua sebab yang telah kita sebutkan? Siapa yang mengulangi? Yang pertama apa, Wahyu? Taqwa Allah, taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Tekun, ya. Al-istimrar, al-musabarah wal istimrar ala talabil ilm. Yaitu konsisten dan tekun dalam menuntut ilmu. Pada pertemuan yang terakhir ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita telah ceritakan bagaimana kisahnya Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika beliau diundang oleh Al-Imam Ahmad. Bahkan sampai ya setelah makan malam sampai datangnya waktu subuh, beliau rahimahullahu ta'ala sama sekali tidak menyia-nyiakan waktu beliau. Berusaha mengambil faedah dari ucapan Nabi SAW, ya Aba Umair ma falan nugair. Ya, katanya sampai beliau bisa mengambil lebih dari 1000 faedah dari satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan semangat yang sangat tinggi di dalam memanfaatkan waktu untuk mengambil faedah ilmu. Kemudian kata beliau, kita lanjutkan setelah beliau menyebutkan kisahnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, kata beliau, aqulu ala kulli hal innal muthabarata fi talabil ilmi amrun muhim. Aku katakan, kata beliau, sesungguhnya ketekunan dalam menuntut ilmu merupakan perkara yang sangat penting. Ya, ini dicatat ya ikhwan, bukan hanya kecerdasan saja, tapi dibutuhkan juga ketekunan dalam menuntut ilmu. Falnanzur fi hadirina al-an, hal nahnu ala hadhil muthabarah. Maka hendaknya kita melihat pada keadaan kita sekarang, apakah kita sudah berada ya atau sudah memiliki ketekunan di dalam belajar. Kata beliau, la. Ya, kebanyakan para penuntut ilmu, kata beliau, di masa sekarang kurang ketekunannya, kurang semangat untuk belajarnya. Amalladzi yadrusuna dirasatan nidhamiyatan fa innahum idzan sarafu min ad-dirasati rubbama yatalahuna bi asya' la tu'inu 'ala ad-dars. Maka keadaan yang beliau dapati, ya, sebagian para penuntut ilmu yang belajar di bangku-bangku kuliah, belajar agama di bangku-bangku kuliah, bukannya mulazamah di hadapan masyaikh, bukannya belajar langsung di hadapan para masyaikh, tapi belajar agama di bangku-bangku kuliah. Fa innahum idzan sarafu min ad-dirasah rubbama yatalahuna bi asya' la tu'inu 'ala ad-dars. Setelah mereka selesai dari belajar di kampus, ya, mereka tersibukkan kepada perkara-perkara la tu'inu 'ala ad-dars, yang tidak membantu dia, ya, dalam pelajarannya. Perkara-perkara yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelajaran agama yang sedang dia dalami. Jadi belajarnya hanya di bangku kuliah saja. Hal yang demikian didapati oleh Syekh rahimahullahu taala di masa beliau. Sebagian penuntut ilmu yang belajar di fakultas-fakultas syariah hanya memanfaatkan waktu belajar di bangku kuliah saja. Setelah selesai kuliah, mereka melakukan aktivitas yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan thalabul ilmi. Ini satu hal yang sangat ya memprihatinkan. Fa inni kata beliau, adribu mathalan wa uhibbu alla yakuna wa alla yujad lahu nadhir. Maka saya akan beri sebuah contoh dan aku berharap ini tidak terjadi, ya. Artinya jangan terjadi pada diri kita. Ada sebuah kejadian kata beliau, ahadu thalaba fi ba'dil mawad ajaba ijabatan sayyi'ah. Ada di antara para mahasiswa ini, ini para mahasiswa yang belajar di fakultas-fakultas syariah, ya, dalam sebagian kesempatan dia ditanya oleh gurunya, ajaba ijabatan sayyi'ah. Kemudian dia menjawab dengan jawaban yang buruk. Fakhalal mudarris, mungkin ini pengalaman beliau sendiri ketika mengajar, ya, menjadi dosen di fakultas syariah, ya, beliau bertanya kepada salah seorang mahasiswa, ya, kemudian mahasiswanya menjawab dengan jawaban yang jelek, tidak sesuai dengan apa yang dia pelajari. Fakhalal mudarris limada, maka sang dosen bertanya, kenapa kok jawabanmu buruk sekali? Faqala li'anni qad ayistu min fahmi hadhil maddah. Kata beliau, sesungguhnya saya sudah berputus asa dari memahami materi ini katanya. Ini alasan mahasiswa tersebut ketika ditanya oleh syekh, ya, atau ditanya oleh sebagian gurunya, sebagian dosennya, kenapa kau menjawab dengan sangat buruk? Dia bilang, saya sudah putus asa dalam memahami, ya, permasalahan-permasalahan ini. Kemudian kata beliau, fa'ana la adrusuha walakin uridu an akuna hamilan laha. Saya tidak mempelajari materi ini, akan tetapi saya ingin untuk menjadi hamilan laha, pembawa ilmu tersebut. Ya, ini suatu hal yang kontradiksi. Bagaimana dia ingin disebut sebagai pembawa ilmu, tapi dia sendiri sudah berputus asa dari mempelajari ilmu tersebut. Ya, tidak paham-paham terhadap ilmu tersebut, tapi tidak berusaha. Kaifalias, bagaimana mungkin dia berputus asa? Wahada khotaun azim yajibu an nuthabira hatta nasila ilal ghayah. Maka wajib bagi kita, ya, ini kata beliau adalah sebuah kesalahan yang besar, dan wajib bagi kita untuk tekun sampai kita meraih tujuan kita. Ya. Ini menegaskan bahwa dibutuhkan ketekunan untuk mendapatkan keberhasilan dalam menuntut ilmu. Ya. Bahkan bisa jadi, ya ikhwan, justru orang-orang yang tidak belajar di fakultas-fakultas syariah, ya, dia bisa menguasai ilmu agama lebih baik daripada orang yang kuliah di fakultas-fakultas agama. Kita lihat sebagian orang, mohon maaf ini ya, fakta yang kita dapati di tengah-tengah masyarakat, kuliah di fakultas agama Islam. Tapi ketika disodorkan kitab kuning, kitab yang tidak ada harokatnya, silakan dibaca. Mungkin kalah dengan kawan-kawan yang belajar di fakultas teknik, tapi ikut mahat-mahat bahasa Arab. Banyak di antara dosen-dosen, gak bisa baca kitab. Gak bisa bahasa Arab, ngajar di fakultas agama Islam. Bagaimana mungkin? Ketika ditanya, oh saya gak bisa ini. Kalau bahasa Inggris gak apa-apa, saya bisa. Rujukan kita dalam agama Islam itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Keduanya dalam bahasa Arab. Maka jangan sampai ini ya, yang kuliah di fakultas-fakultas ilmu keislaman ini ya. Ada berapa jurusan kita? 3 ya. Pendidikan Islam, hukum Islam, dan... Hah? Apa artinya? Ekonomi Islam ya. Harus memiliki bekal ilmu syar'i. Ya, ada penisbatan Islam di sana, itu berarti kita harus menguasai, ya, menguasai sumber-sumber referensi-referensi keislaman. Ya, jadi sangat tidak cocok misalnya dia ngajar di PAI tapi enggak bisa bahasa Arab. Apa yang jadi rujukan dia? Ya, dia yang jadi rujukannya ya orientalis, ya, yang nulis makalah dalam bahasa Inggris. Tidak bisa merujuk kepada kitab-kitabnya para ulama. Dan sebagai penyemangat kita yang mungkin tidak kuliah di fakultas syariah, kebanyakan para ulama, atau bukan kebanyakan, banyak juga di antara para ulama itu yang asalnya mereka berasal dari jurusan-jurusan umum ketika kuliah. Ya. Bahkan sebagiannya dahulu memulai mempelajari ilmu agama ketika mereka sudah berusia cukup dewasa. Dalam beberapa kisah yang pernah kita dapati, contohnya Syekh Mukbil rahimahullah, ya, ulama hadis dari Yaman. Hampir semua lulusan Yaman itu mengambil faedah dari Syekh Mukbil atau dari murid-muridnya. Termasuk kita, ya, ketika di Yaman memang tidak ketemu dengan Syekh Mukbil, tidak belajar dari Syekh Mukbil, tapi belajar dari murid-muridnya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Kalau kita lihat bagaimana perjalanan hidup beliau, awalnya beliau di kampungnya itu hanya belajar bahasa Arab. Karena beliau tinggal di tengah-tengah komunitas Syiah Zaidiyah, beliau tidak suka belajar akidahnya Syiah. Jadi beliau hanya mempelajari bahasa Arab, mengambil ilmu bahasa Arab dari orang-orang Syiah Zaidiyah. Sampai berapa kali khatam Qatrun Nada katanya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala pergi ke Saudi Arabia. Apakah untuk belajar? Enggak. Jadi pegawai, pekerja. Beliau bekerja sebagai apa? Ada yang tahu pekerjaannya Syekh Mukbil sebelum jadi penuntut ilmu? Satpam. Masya Allah. Berarti antum sudah baca biografinya. Satpam beliau, ya. Satpam jaga apartemen. Jadi kalau di Timur Tengah itu orang-orang tinggal di Sukoh namanya. Sukoh itu apartemen-apartemen. Ya. Kondominium. Seperti itu. Nah, beliau kerja di sana. Tapi di waktu-waktu senggangnya, beliau belajar. Sampai kemudian beliau mengambil ijazah SMA, ya, di sebuah ma'had ilmi, ketika dibuka fakultas, atau ketika dibuka Jami'ah Islamiyah di Madinah, Universitas Islam Madinah, beliau mendaftar dan diterima. Ketika itu usia beliau sudah menginjak usia 30-an. Antum berapa? Ya, ada yang masih belasan di sini ya? Anak-anak baru ini, ya, mahasiswa-mahasiswa baru masih belasan. Masih 19-18 umurnya. Syekh Mukbil mulai belajar secara intensif itu usia 30 tahun. Maka kemudian ketika kuliah, beliau mengambil dua jurusan. Fakultas Syariah, dan kalau tidak salah satunya Fakultas Dakwah dan Usuluddin. Dua jurusan, dua-duanya mumtaz beliau, Masya Allah. Kesungguh-sungguhan tadi. Padahal memulai belajar di usia yang tidak lagi muda. Itu kemudian beliau belajar, ya, sampai selesai dua-duanya mendapatkan gelar, beliau teruskan dengan magister, ngambil magisternya ilmu hadis. Berarti tiga fan ya, syariah, kemudian dakwah usuluddin, kemudian ilmu hadis. Pas ngambil magister ilmu hadis, beliau bersungguh-sungguh. Sampai kemudian ada rekaman itunya, sidang tesis beliau itu ada rekamannya, ya, dipuji oleh pengujinya. Ini sebenarnya bukan risalah tesis ini. Ini enggak cocok ini, risalah magister. Bukan risalah magister ini. Ini risalah doktorah, S3. Ya. Nah, ini semua dari ketekunan ya, kawan. Dari ketekunan. Tidak membiarkan waktu itu terbuang begitu saja, tapi apa? Memanfaatkan waktu untuk belajar, belajar, belajar sehingga beliau meraih keberhasilan. Ketika pulang ke negerinya, ya, Markas Darul Hadis Damaj itu menjadi tujuan para penuntut ilmu dari seluruh penjuru dunia. Orang datang berduyun-duyun ke Yaman. Ya, sehingga beliau mengharumkan nama negerinya. Karena apa? Ketekunan. Ketekunan dalam belajar. Walaupun aslinya bukan seorang penuntut ilmu syar'i, tapi dengan ketekunan demi ketekunan, beliau bisa, ya, menjadi rujukan umat. Seorang muhaddis, seorang ahlul hadis. Tidak ada yang meragukan kepiawaian beliau dalam ilmu hadis. Banyak karya-karya beliau dalam ilmu hadis. Dan juga masyaikh yang lain. Sekarang yang menjabat Menteri Agama, Syekh Dr. Saleh Al-Syekh. Ya, risalah beliau tentang akidah banyak sekali ya. Syuruhat beliau terhadap kitab At-Tauhid, akidah At-Tahawiyah, banyak sekali. Dulu S1-nya apa ya, ikhwan? Perminyakan. Teknik perminyakan. Setelah selesai S1, baru dia belajar agama intensif sampai meraih gelar doktor dalam bidang agama. Ya, kemudian beliau mengajar sampai kemudian dijadikan Menteri Agama Kerajaan Saudi Arabia, ya, Menteri kalau dalam di istilah Saudi Arabia itu negeri Menteri Urusan Wakaf, ya, Urusan Agama dan Wakaf, ya, itu Syekh Saleh Al-Syekh. Di Mesir ada yang namanya Syekh Muhammad Said Ruslan atau Saad Ruslan, Muhammad Said Saad Ruslan, ya, ada videonya di YouTube, antum bisa ambil faedahnya beliau, Masya Allah, kalau buka dars itu luar biasa syarahnya. Itu dulunya dokter bedah. Siapa kedokteran di sini? Masya Allah. Siapa? Al-Akh. Ya. Jadi bukan novel, mana novel? Wah, ini mana di novel nih? Lihat, fakultas kedokteran, dokter bedah. Tapi Masya Allah. Kalau saya tidak salah, Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini. Itu dulunya sastra Spanyol. Sastra Spanyol. Ada juga Syekh Khalid Al-Dhufairi, salah seorang ulama Kuwait. Ya, yang menjadi pengasuh situs sahab.net sekarang. Jadi rujukan sahab.net. Untuk buka sahab.net, itu masulnya Syekh Dr. Khalid Al-Dhufairi. Beliau mahasiswa teknik sipil. Dulunya selesai kuliah dari teknik sipil, selesai jadi insinyur, jadi muhandis, kuliah lagi di Jamiah Islamiyah sampai meraih gelar doktor. Kemudian Syekh Mustafa Al-Adawi, kalau kami tidak salah juga fakultas teknik dulunya, anak fakultas teknik. Sehingga jangan salah nanti ya, siapa tahu nanti anak-anak fakultas teknik, anak-anak kedokteran UII, anak-anak psikologi, ya Ali ya, ya jangan gak disebut psikologi nanti. Ya. Satu saat kalian misalnya, oke lah sekarang kita kan ada amanah dari orang tua. Kita ada amanah dari orang tua, selesaikan amanah tersebut. Ya, siapa tahu nanti Allah Subhanahu wa taala bukakan peluang kita untuk belajar. Sebagian kawan-kawan, ya, selesai S1, cari beasiswa di Saudi Arabia. Dia sudah punya bekal bahasa Arab, belajar seperti kita ini, belajar di Mahat. Punya bekal bahasa Arab, punya bekal ilmu-ilmu usul. Di sana sambil mengambil S2 belajar mulazamah di depan, di hadapan para ulama. Seperti Ustaz Abdul Tuasikal. Jurusan apa beliau? Teknik kimia UGM. Ya, teknik kimia UGM. Ke sana ke Saudi ngambil S2, belajar di hadapan kibar masyayikh ya. Syekh Sa'ad Syitri, para masyayikh kibar beliau duduk di hadapan para masyayikh. Dan masih banyak lagi kawan-kawan seperti itu. Ya. Ada yang selesai kuliahnya, ada yang enggak selesai kuliahnya. Ya. Tapi kalau misalnya orang tua menuntut selesai, selesaikan terlebih dahulu. Insyaallah nanti jalannya lempeng. Jalannya lempeng. Tidak banyak konflik dengan orang tua. Walaupun ada juga yang gak selesai ya. Ustaz Firanda gak selesai. Ustaz Firanda gak selesai teknik kimia UGM. Kemudian belajar. Alhamdulillah Masya Allah. Allah beri keutamaan bisa mengajar di Masjidil Haram. Ya. Jadi optimis ya kawan. Dengan ketekunan dan tentunya pertolongan dari Allah SWT. Kita bisa berhasil dalam menuntut ilmu. Ya. Jangan kemudian karena kita gak kuliah di fakultas agama. Ya. Kemudian kecil niat kita, tidak punya ihtimam, tidak punya semangat yang besar, tidak punya himmah ya untuk meraih keberhasilan dalam menuntut ilmu agama. Ada sebuah kisah disebutkan oleh beliau di sini. Waqad haddatsani syekhuna Al-Muthabir Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Telah diceritakan oleh syekh kami, guru kami Al-Muthabir yang demikian tekun, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Jadi Syekh Utsaimin ini muridnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Pengarang tafsir As-Sa'di. Pengarang Minhajus Salikin dan banyak kitab ya yang bermanfaat. Jadi kalau seorang ulama besar mengeluarkan, muridnya juga ulama besar. Seorang ustaz mengeluarkan ikhwan ya. Mengeluarkan ikhwan. Rahimahullah. Kata beliau, annahu dzukira annal Kisai imam ahli al-Kufah fi an-nahwi annahu talabal ilma an-nahwi falam yatamakkan. Kata beliau disebutkan dari al-Imam al-Kisai. Imam Kisai ini adalah seorang imam ahli nahwu dari Kufah, bahwa dahulu dia belajar ilmu nahwu falam yatamakkan, ya, tapi dia tidak memiliki kekokohan dalam ilmunya. Wa fi yaumin minal ayyam wajada namlatan tahmilu ta'aman laha wa tas'adu bihi ilal jidar fa kullama sa'idat saqatat. Sampai suatu saat Al-Imam Al-Kisai melihat seekor semut membawa makanan, kemudian naik dia di atas tembok. Ketika dia mencoba naik, jatuh dia. Tiap kali dia mencoba naik, jatuh dia. Walakinnaha thabarat hatta takhallasat min hadhil aqabah wa saidat aljidar. Akan tetapi dia tekun. Ya, enggak berhasil, ulangi lagi. Enggak berhasil, ulangi lagi. Sampai kemudian dia berhasil untuk naik ke atas tembok tersebut. Ya. Faqala al-Kisai hadhihi namlah sabarat hatta wasalatil ghayah. Kemudian al-Kisai mengatakan semut ini demikian tekun sampai dia meraih tujuannya. Fa sabara hatta sara imaman fid nahwi. Maka kemudian al-Imam al-Kisai tekun belajar ya karena mengikuti atau melihat semut yang demikian tekun, beliau kemudian tekun belajar hatta sara imaman fin nahwi, sampai beliau pun menjadi imam dalam ilmu nahwu. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain disebutkan dia melihat air ya, melihat air yang mengalir atau menetes di sebuah batu, tes ya, melihat batu tersebut sampai berlubang. Hanya tetesan air, tapi bisa membuat batu berlubang. Bagaimana tetesan air itu bisa melubangi batu? Karena terus-menerus menetes. Ya. Suatu hal yang ditekuni, maka dia akan menghasilkan ya, suatu hal yang luar biasa. Suatu hal yang luar biasa. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh beliau, hendaknya memotivasi kita untuk tekun belajar ya, memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin ya, mumpung antum belum dibebani untuk mencari nafkah, mumpung antum belum dibebani dengan berbagai macam kewajiban. Ketika sudah mulai ada kewajiban mencari nafkah, mau tidak mau keluarga kita tidak bisa kita telantarkan, anak istri kita harus dikasih makan, waktu kita akan tersita. Mumpung kita sekarang alhamdulillah ada yang membiayai, manfaatkanlah dengan sebaik mungkin. Jangan biarkan ada waktu yang terbuang. Manfaatkan ya, untuk mengambil bekal sebanyak-banyaknya yang tentunya akan bermanfaat bagi kita. Walihada yanbaghi lana ayyuhat talabah an nusabira wa la nai'asa fa innal ya'sa ma'nahu saddu babil khair. Oleh karena itu bagi kita wahai para penuntut ilmu agar kita bersabar. Ya, jangan berputus asa. Tekun belajar, jangan kita berputus asa. Karena sesungguhnya ya al-ya'sa ma'nahu saddu babil khair. Ya, yang namanya keputusasaan itu akan menutup pintu kebaikan. Ya, bukan berarti kita enggak belajar agama secara khusus seperti kawan-kawan kita di pondok pesantren, bukan berarti kemudian kita akan gagal ya, tidak meraih keberhasilan dalam menuntut ilmu. Banyak sekarang ustaz-ustaz itu ya, yang apa timbulan dari kampus-kampus umum ya. Ya, ustazuna al-akh al-ustaz Amin Nurbait, jurusan apa beliau? Teknik nuklir. Masyaallah. Sekarang masyaallah jadi rujukan dalam fikih muamalah. Ya, antum lihatlah figur-figur asatidzah ini masyaallah memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin sehingga mereka bisa memberikan kontribusi kepada umat. Wayan bagi lana alla natasya'am bal natafa'al wa an na'ida anfusana khairan. Maka sudah sepantasnya bagi kita tidak kemudian berpikiran jelek terhadap diri kita, merasa pesimis, akan tetapi hendaknya kita selalu merasa optimis dan menginginkan atau mempersiapkan diri kita untuk mendapatkan kebaikan. Nah, ini yang harus ada pada diri kita. Saya bisa, insya Allah dengan ketekunan saya bisa meraih keberhasilan ya dalam mempelajari agama. Ya, minimal antum punya bekal, bisa bahasa Arab. Nanti kita akan ajarkan ilmu usul fiqh, ya, usul tafsir, sehingga antum punya bekal ketika mempelajari satu permasalahan fikih, bisa mempelajari sendiri. Ada kaidah-kaidahnya, ada bekalnya. Demikian juga dalam memahami ayat Al-Qur'an, dalam memahami tafsir Al-Qur'an punya bekal. Sehingga tidak terombang-ambing. Ini yang kita harapkan dari kita membuat ma'had-ma'had di sekitar kampus, tujuannya agar para mahasiswa tidak hanya belajar ilmu-ilmu umum, tapi mereka ya punya bekal agama yang cukup. Kalau antum tidak jadi ustaz pun, masya Allah, hadza khair katsir, kebaikan yang banyak. Ya, misalnya nanti jadi dosen, atau jadi ketua jurusan, ya, kepala jurusan, fakultas teknik nanti, atau jadi apa dekan, atau jadi rektor, ilmu agama akan tetap senantiasa bermanfaat bagi kita, menjadi pembimbing kita. Memang tidak semua ya harus menjadi ustadz, menjadi dai. Tapi dengan ilmu agama, apapun profesi yang kita jalani, apapun tanggung jawab dan amanah yang kita dapatkan, kita akan bisa melaksanakannya ya sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga tidak ada ruginya sama sekali mempelajari ilmu syar'i. Kemudian sebab yang ketiga kata beliau rahimahullah taala, sebab yang ketiga untuk menolong kita dalam meraih keberhasilan adalah al-hifdzu. Hafalan atau penjagaan. Penjagaan terhadap ilmu. Ilmu itu dijaga, bukan hanya kita dapatkan kemudian lepas begitu saja, tapi dijaga. Fayajibu ala talibil ilmi al-hirsu ala mudzakarah wa dhabti ma ta'allamahu imma bihifdzihi fi sadrihi aw kitabatihi. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk bersemangat melakukan mudzakarah, mengulang-ulangi ilmu yang dia dapati, memurajaah lagi. Ya, ilmu yang kita dapati di dalam majelis jangan memuat begitu saja, tapi diulang. Ya. Kata beliau, imma bihifdzihi, baik itu dengan apa namanya menghafalkannya dengan dadanya, atau kitabatihi, atau dengan tulisannya. Makanya seorang penuntut ilmu ketika hadir di majelis, dia mencatat, mengambil faedah. Ya. Karena kita ini bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Ahmad, yang sekali dengar mungkin langsung hafal. Sampai berapa tahun kemudian gak lupa apa yang disampaikan. Ya. Kita bukan, kita tidak tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang memiliki kebiasaan menghafal. Ya. Berbeda dengan orang-orang Arab terdahulu, mereka memang jarang yang menulis, tapi hafalannya kuat. Zaman sekarang gak bisa lagi seperti itu, harus menulis. Ya. Maka dijaga ilmu yang diperoleh di majelis-majelis itu dengan menulis. Ya. Dan kalau misalnya ada yang luput, itu jangan kemudian dihilangkan begitu saja. Dilengkapi catatannya. Sehingga benar-benar faedah yang kita dapati itu, ya faedah yang sempurna, bukan faedah yang tanggung. Apa ya tadi yang disampaikan Ustaz? Dia tidak coba kemudian melengkapi catatannya. Ini keliru. Catatan yang antum buat di hari ini akan memberikan manfaat kepada antum, ya, bukan besok, bukan lusa, tapi nanti, ya, beberapa tahun lagi. Ketika ingin merojah, oh ini masalah sudah pernah diberikan oleh Ustaz Fulan, saya pernah mencatatnya, tinggal buka catatan, oh ini faedahnya. Ya, jadi jangan kemudian menuntut ilmu, tapi tidak menjaga ilmu tersebut. Kenapa? Fa'inal insana urdotun linisyan. Karena manusia itu adalah tempatnya lupa. Fa idza lam yahris 'alal muraja'ah wa taqrari ma ta'allamahu fa inna dhalika yadhi'u minhu wa yansahu. Maka apabila seseorang tidak bersemangat untuk memuraja'ah, mengulang-ulang lagi pelajarannya, apa yang telah dia dapatkan, maka dengan mudah ilmu tersebut akan hilang dan dia lupakan. Akan hilang dan dia lupakan. Waqad qil, disebutkan dalam sebuah bait syair, al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyiduhu, qayyid suyudaka bil hibali wathiqah, faminal hamaqati antasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiki taliqah. Disebutkan dalam sebuah bait syair, ilmu itu adalah hewan buruan, wal kitabatu qayyiduhu, dan menulis itu adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah, maka ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Maka ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati antasidal ghazalatan, termasuk kebodohan engkau telah mendapatkan, engkau berburu kijang, telah mendapatkan hewan buruan seekor kijang, wa tatrukuha bainal khalaiqi taliqah, kemudian engkau biarkan dia terlepas di tengah manusia. Ini perumpamaan orang yang tidak mencatat ilmu. Ya. Dia biarkan, dia sudah mendapatkan, oh sudah mendapatkan faedah. Tapi tidak dia catat. Buruannya sudah dia dapatkan, tapi kemudian dia lepaskan begitu saja di tengah-tengah manusia. Taib. Ini cara menjaga, itu dengan mencatat. Menghafal, kemudian mencatat. Wa min at-turuqi allati tu'inu 'ala hifdzil 'ilm wa dhabtihi ay yahtadiyal insan bi ilmihi. Dan di antara metode untuk membantu menjaga ilmu adalah seseorang yahtadiyal insan bi ilmihi, yaitu dia menjadikan ilmu tadi sebagai petunjuk. Artinya dia mengamalkan ilmunya. Qala Allah Ta'ala walladzina ihtadaw zadahum hudan wa ataahum taqwahum. Dan orang-orang yang diberi petunjuk, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kepada mereka petunjuk dan memberikan ketakwaan kepada mereka. Wa qala wa yazidullahu alladzina ihtadaw hudan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan kepada orang-orang yang diberi petunjuk itu diberi tambahan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa kullama 'amila al-insanu bi'ilmihi zadahu Allahu hifdzan wa fahman li umumi qawlihi zadahum huda. Maka semakin seseorang itu beramal dengan ilmunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan penjagaan dan pemahaman sesuai dengan keumuman firman Allah, zadahum huda. Allah akan menambah hidayah kepada dirinya. Sehingga ilmu bukan hanya teori saja. Seseorang ketika dia mempelajari ilmu, dia amalkan dalam kehidupannya. Ketika dia mengetahui suatu keutamaan, keutamaan dari sebuah amalan, bukan hanya dia tahu bahwa amalan tersebut memiliki keutamaan, tapi dia laksanakan. Dia kejar dia. Dia kejar keutamaan tersebut. Jadi bukan hanya teori saja. Kalau hanya mempelajari ilmu, teori saja, apa bedanya dengan orientalis? Orientalis juga belajar agama. Ya. Snokhogron itu misalnya. Belajar agama sampai ke Makkah. Apakah ilmunya memberikan manfaat? Ya, memberikan manfaat bagi orang-orang kafir. Ya, tidak memberikan manfaat kepada dirinya. Tidak melahirkan amalan. Ya. Apa bedanya dengan orientalis? Kalau belajar ilmu hanya untuk ya pengetahuan belaka. Ini yang membedakan kita dengan para orientalis. Kita belajar ilmu untuk meningkatkan ketakwaan kita. Ya. Sehingga seorang penuntut ilmu hendaknya dia mengamalkan ilmunya, dan ini merupakan bentuk penjagaan terhadap ilmu tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala rabi'an mulazamatul ulama. Yang keempat dari sebab yang akan membantu seseorang meraih keberhasilan dalam menuntut ilmu adalah mulazamatul ulama, menuntut ilmu di hadapan para ulama. Ya, secara konsisten dan kontinu. Mulazamah, lazam itu artinya, lazamah artinya dia berada di hadapan para ulama terus-menerus. Ya, tidak hanya datang sekali saja kemudian dia meninggalkan majelisnya para ulama. Tapi mulazamah, terus-menerus dia berada di hadapan para ulama, mereguk ilmu dari para ulama. Kata beliau, yajibu ala talibul ilm ayasta'ina billahi azza wa jal thumma bi ahli al-ilm. Wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk dia meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian meminta pertolongan para ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Wa yasta'ina bima katabu fi kutubihim. Demikian juga dia meminta pertolongan dari apa yang mereka tulis dalam kitab-kitab mereka. Ya, jadi dia tidak kemudian mempelajari ilmu langsung dari kitab-kitab yang panjang, tapi dia belajar di hadapan para ulama. Kenapa? Li'anna al-iktisara 'ala mujarradil qira'ah wal mutala'ah yahtaju ila waqtin tawil. Bikhilafi man jalasa ila 'alimin yubayyinu lahu wa yashrahu lahu wa yuniru lahu at-tariq. Karena hanya dengan membaca dan mutala'ah, menelaah kitab-kitab yang panjang itu, kitab-kitab yang besar dari para ulama, ini membutuhkan waqtin tawil, membutuhkan waktu yang panjang. Berbeda dengan seorang yang duduk di hadapan seorang alim, seorang yang berilmu, maka sang alim akan menjelaskan kepadanya, ya, memaparkan kepadanya, kemudian menjelaskan kepada dia, menunjukkan kepada dia jalan-jalan untuk mendapatkan keberhasilan. Ya, ingat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini termasuk ulama yang sangat mengerti, ya, jalan keberhasilan untuk dalam menuntut ilmu. Kita lihat ini fatwa-fatwa beliau, masya Allah. Ya, beliau jelaskan tentang kitab apa yang harus dibaca, apa yang akan membantu, luar biasa. Beliau punya perhatian terhadap masalah ini. Sehingga kalau beliau katakan, kalau belajar di hadapan guru itu lebih mudah, ya ini dari pengalaman beliau. Ya, kalau belajar di hadapan seorang guru, ini lebih mudah daripada seseorang menelaah karya-karya para ulama yang demikian banyak. Wa ana la aqul innahu la yudrikul ilma la yudrakul ilmu illa bitalaqqi minal masyayikh. Saya tidak katakan bahwa ilmu itu tidak didapatkan melainkan hanya dengan mengambil langsung dari para masyayikh. Faqad yudrakul insanu bil qira'ah aw waqad yudrikul insanu bil qira'ati wal mutala'ati. Lakinnal ghaliba annahu idza ma akabba ikbaban taman lailan wa naharan wa ruziqal fahmu fa innahu qad yukhthi'u katsiran. Bisa jadi seseorang dengan banyak membaca dan menelaah, artinya dia tidak duduk di hadapan para ulama, dia hanya membaca saja. Apa istilahnya? Otodidak. Ya, hanya mempelajari kitabnya para ulama. Ini sesungguhnya bagi para pelajar yang bisa bahasa Arab ya. Menelaah kitab ini maksudnya kitab-kitab dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia. Enggak masuk itu ya. Dia beli misalnya kitab-kitab terjemahan itu. Lah, kitab-kitab terjemahan banyak sekali kekurangannya ya ikhwan. Apalagi sebagian penerbit orientasinya adalah uang, bukan untuk menyebarkan ilmu. Maka apa yang dirasakan susah bagi dia untuk menerjemah, dia langkahi. Ah, susah ini ya sudah. Dilangkahi, sehingga kita lihat karya para ulama itu bolong-bolong di tengahnya. Banyak yang tidak diterjemahkan. Nah, kalau dia sudah bisa bahasa Arab, bukan berarti kemudian dia langsung menelaah kitab-kitabnya para ulama. Kenapa? Barang siapa yang menempuh jalan ini, walaupun dia telah menghabiskan waktunya malam dan siang, Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan dia kecerdasan, faqad yukhthi'u katsiran. Maka tanpa bimbingan seorang guru, bisa jadi dia terjatuh pada banyak kesalahan. Ya, dia terjatuh pada banyak kesalahan. Walihada yuqal man kana daliluhu kitabahu fa khata'uhu akthar min sawabih. Barang siapa yang dalilnya adalah kitabnya yang memberikan dia petunjuk, itu adalah kitabnya, maka kesalahannya itu lebih banyak daripada benarnya. Salah paham dia. Berbeda dengan dia belajar dari seorang guru. Seorang guru sudah banyak bacaannya, bukan satu dua referensi, banyak bacaannya. Dan dia juga sudah mengambil dari guru-guru sebelumnya, sehingga tahu mana yang benar. Ya, sebagian orang kalau dia hanya mengandalkan membaca saja tanpa ada bimbingan seorang guru, maka disebutkan dalam sebuah peribahasa, ya, kesalahannya itu lebih banyak daripada benarnya. Walakin hadza laisa 'alal itlaqi fil haqiqah. Akan tetapi yang demikian tidaklah secara mutlak. Ya, ada di antara para ulama yang memang mereka menelaah dan benar apa hasil penelaahannya. Tapi kebanyakannya orang yang hanya mengandalkan penelaahan tanpa belajar dari seorang guru, maka kesalahan yang dia dapati itu lebih banyak daripada kebenarannya. Walakin at-tariqatul muthla an yatalaqqal ilma 'alal masyayikh. Akan tetapi kata beliau, jalan yang terbaik adalah seseorang bertalaqqi, mengambil ilmu langsung dari para guru, para masyayikh. Wa ana ansahu talibal ilma aidan alla yatalaqqafa min kulli syaikhin fi fannin wahid. Dan aku nasihatkan juga kepada para penuntut ilmu agar jangan mereka atau mereka tidak mempelajari satu cabang ilmu dari banyak masyayikh. Misalnya belajar fikih, guru fikihnya banyak, ya, ini tidak dinasihatkan oleh para ulama. Mithlu ayyata'allama al-fiqha min akthar min syaikhin. Contohnya dia belajar ilmu fikih dari banyak masyayikh. Li'anna al-ulama yakhtalifuna fi tariqatil istidlalihim min al-kitab wa sunnah wa yakhtalifuna fi ara'ihim aidan. Karena kalau dia belajar dari banyak masyayikh, maka kata beliau para ulama itu berbeda-beda dari ya thariqah istidlalnya, metode istidlalnya dari kitab dan sunnah, dan mereka juga memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam permasalahan fikih. Fa anta taj'alu laka 'aliman tatalaqqa ilmahu fil fiqhi aw il balaghah wa hakada. Maka hendaknya engkau hanya mengambil ilmu dari satu ulama saja dalam permasalahan fikih atau balaghah atau yang semisalnya. Ai tatalaqal ilma fi fannin wahidin min syekhin wahid. Yaitu engkau ambil satu cabang ilmu dari satu orang syekh. Ya. Agar tidak mengalami kebingungan. Nanti dia belajar fikih dari Ustaz Fulan, kemudian belajar fikih dari Ustaz Fulan, Ustaz Fulan mengatakan boleh, Ustaz Fulan mengatakan tidak boleh, akhirnya dia bingung. Mana yang benar, mana yang lebih kuat. Tapi kalau dia sabar misalnya, belajar dari satu orang Ustaz misalnya, atau satu orang syekh, selesai dia ambil pendapat mas syekh itu, sampai selesai dia bisa menguasai banyak dari bab-bab fikih tanpa mengalami kebingungan. Berbeda dengan orang yang belajar satu ya satu cabang agama, satu cabang ilmu agama misalnya, ilmu fikih misalnya, terutama ilmu fikih ya. Kalau ilmu nahwu insya Allah gak banyak khilafnya. Atau mau belajar dari banyak masyayikh juga gak jadi masalah. Ilmu nahwu ya insya Allah tidak banyak khilafnya. Ilmu akidah juga demikian. Tapi yang ingin ditekankan oleh beliau ini permasalahan fikih. Ya. Kadang-kadang para masyayikh itu memiliki pendapat yang berbeda. Ini akan menimbulkan kebingungan terutama bagi para pemula. Yang mana yang benar? Ustaz ini bilang gak boleh, ustaz ini bilang boleh. Ustaz ini bilang wajib, ustaz ini bilang gak wajib. Maka dia akan kebingungan. Maka hendaknya seseorang mengambil ilmu fikih itu dari seorang masyayikh. Wa idza kana syaikhu indahu akthar min fan fataltazimu ma'ah. Fataltazimu ma'ah. Apalagi kalau seorang syekh memiliki banyak ilmu, menguasai banyak ilmu, maka bermulazamahlah dengannya. Li'annaka idza talaqaita ilmal fikhi mathalan min hadza wa hadza wa ikhtalafu fi ra'yihim, famadha yakunu mauqifuka wa anta talib. Kalau engkau menuntut ilmu misalnya dari Syekh Fulan, kemudian Syekh Fulan, syekh-syekh yang berbeda, kemudian mereka berbeda pendapat ya dalam pendapat-pendapat mereka, maka bagaimana metode yang engkau tempuh dalam keadaan engkau hanya seorang penuntut ilmu? Yakunu mauqifuka al-hayrah wa syak, maka yang akan engkau dapati hanya keragu-raguan saja. Walakin ya iltazamak, walakin iltazamaka bi'alimin fi fannin mu'ayyan fahada yu'addi ila rahatik. Akan tetapi dengan bermulazamah dengan satu orang alim, satu orang syekh dalam satu cabang ilmu, maka ini akan mempermudah dirimu dalam mendapatkan ilmu. Ya, ini nasihat beliau rahimahullahu ta'ala. Baik, nakif ilahuna fa insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita pada pekan yang akan datang. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu turku tahsilil ilm wa akhta yajibul hadru minhu minha. Yani metode mendapatkan ilmu dan kesalahan-kesalahan yang perlu diwaspadai oleh para penuntut ilmu. Nakif ilahuna, subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.